Spesial buat semuanya requestnya habis itu sana ya, bentar ya. Ayo Mas Bolang. Mas Krungu pul aku pul ke opo. Krungokno jerit atiku iki. Lebih keras. Sing bingung noto rasa ning ati. Pengen ku koe ngerti sing tak pikir saiki. Suaranya bareng-bareng. sebentar ya. Pak Put biar ngomong dulu. Terima kasih.